Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi Pak Ustadz yang baik hati. Alhamdulillah. Bagaimana langkah-langkah doa yang afdol dan mustajab? Apakah mohon ampun? Satu, apakah mohon ampun? Kemudian kedua, mengucapkan syukur dalam segala hal, baik suka maupun duka, semangat atau tidak, senang. Dan bagaimana kalau hati, pikiran, keadaan kacau sehingga tidak mau berdoa atau malas berdoa. Kemudian ketiga, doa langsung pada permintaannya, apa memuji-muji dulu pada Allah Azza wa Jalla yang maha penentu. Telah kita sebutkan tadi urutannya, seorang berdoa, satu memuji Allah subhanahu wa ta'ala, menyanjung-nyanjungnya, kemudian bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian meminta apa yang kita minta. Adapun terkait dengan keadaan kita, baik itu sudah susah ataukah senang, tentunya inilah dua keadaan yang akan terus bergulir pada seseorang: susah, senang, riang, naam. Demikian baik, buruk, sehat, sakit. Ini adalah dua keadaan yang terus menghiasi kehidupan kita. Namun di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang ajaban li amril mu'min. Sangat menakjubkan urusannya orang mukmin, inna amrahu kullahu lahu khair. Urusannya semuanya baik. Walaisa dzalika illa lil mu'min, dan itu tidak terjadi kecuali pada orang mukmin. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah. Kalau dia ditimpa kesenangan, kebaikan, maka dia bersyukur, maka itu kebaikan bagi dia. Wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah. Kalau ditimpa oleh sebuah mudarat, musibah, fikiran kacau, tidak keadaannya lagi kurang enak, maka dia bersabar. Dia bersabar, maka itu pun baik bagi dia. Lah, musibah sendiri, manusia dalam menghadapi musibah ada empat tingkatan. Ada empat tingkatan. Satu, keadaan seorang yang dia murka dengan ujian Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini tidak baik. Kemudian yang kedua, seorang yang dalam menghadapi musibah atau ujian dia bersabar. Kemudian yang ketiga adalah seseorang ridha. Dan yang keempat adalah dalam menghadapi musibah dia bersyukur. Loh, musibah kok disyukuri? Naam. Inilah tingkatan yang paling tinggi dalam menghadapi musibah, dengan disyukuri. Kenapa? Yang dia harapkan adalah pengaruh di balik itu atau hikmah yang ada di balik musibah, bahwa dengan musibah itu akan menjadikan seorang hamba semakin tunduk di hadapan Allah, merasa dirinya fakir, merasa dirinya lemah. Kemudian Allah menjadikan setiap musibah yang menimpa kita itu sebagai kafarah bagi dosa-dosa kita. Makanya dia bersyukur. Dia bersyukur. Atau juga dia bersyukur dia mendapatkan satu musibah, ternyata ada orang lain yang lebih besar dari dia musibahnya. Alhamdulillah, meskipun rezeki tidak terlalu berlimpah, tapi tidak seperti orang lain yang masih banyak hutang. Saya alhamdulillah pas-pasan. Setiap ada yang jual rumah pas bisa beli, ada jual mobil pas juga bisa beli, masih pas-pasan. Nah, jadi pas enak. Kalau pas enggak enak ya. Fa barakallahu fikum. Atau jenis yang Allah timpakan kepada dia, tangan jari kelingking ini misalnya putus kena sesuatu, alhamdulillah cuma yang ini, tidak semuanya, yang kiri secara keseluruhan, masih mending, maka disabari. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ada yang lain mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Disebutkan pula oleh para ulama bahwa di dalam memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi juga disyariatkan untuk dilakukan ketika selesai berdoa. Namun yang tidak kita dapatkan riwayatnya, bahkan sebagian ulama menganggap itu sebagai hadis yang lemah, adalah dengan mengusap wajah setiap selesai berdoa. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain kalau masih ada, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya bertanya tentang sujud sahwi. Iya. Misalnya kita baru teringat kalau ada rakaat yang tertinggal setelah salam. Jadi setelah salam baru kita ingat ada rakaat yang tertinggal. Bagaimana itu Pak Ustaz? Apakah ada dalilnya untuk pelaksanaan rakaat yang tertinggal itu? Terus yang kedua, tata cara sholat yang mulai terus sholat tahajud itu afdolnya dijaharkan, dikeraskan atau disyirkan atau dikecilkan? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi barakallahu fikum ini disyariatkan ketika seseorang lupa gerakan, maka disyariatkan. Kalau dia ingat, dia melewatkan satu dari gerakan-gerakan sholatnya misalnya sebelum salam, maka barakallahu fikum dia langsung menunaikan. Jadi setelah membaca tasyahud sebelum salam, maka dia langsung sujud sebanyak 2 kali, sujud kemudian salam. Kalau misalnya ada yang kurang dari rakaat dan teringatnya setelah salam, maka dia bangkit untuk menambahkan 1 rakaat, kemudian membaca tasyahud. Setelah tasyahud sebelum salam dia sujud 2 kali langsung salam. Maka itu urutannya. Kalau qiyamul lail, seseorang boleh untuk memilih keduanya, baik itu dengan dijaharkan atau dengan cara disirkan, kedua-duanya apa yang mudah bagi dia di dalam melaksanakan qiyamul lail. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang bertanya lagi? Iya. Pertanyaannya simpel Ustaz, adakah doa untuk kejelekan seseorang dan siapakah yang berhak untuk mendoakan kejelekan itu? Adakah doa kejelekan bagi seseorang? Doa sepantasnya adalah sebagaimana disebutkan tadi, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allahu bi ihda thalas." Naam. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan 1 doa yang tidak mengandung dosa dan pemutusan tali silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan barakallahu fikum kabulkan permintaannya. Maka sepantasnya adalah seorang muslim mendoakan kebaikan bagi saudaranya, mendoakan kebaikan bagi saudaranya. Namun kalau ada seorang yang memang terkenal dengan kezalimannya di tengah-tengah masyarakat, berbagai macam keburukan muncul dari dia, boleh didoakan dengan doa keburukan. Naam, didoakan dengan doa keburukan. Dan ini apalagi orang itu terzalimi, ini juga berbahaya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Takutlah kalian kepada doa orang yang terzalimi, doa kejelekan dari dia. Dia mendoakan kejelekan bagi kita karena dia terzalimi. Kata Rasulullah, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Tidak ada jarak penghalang, tidak ada hijab penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala untuk Allah kabulkan doa dia. Makanya jangan mudah untuk berbuat zalim kepada orang. Kalau dia mendoakan kita dengan doa kejelekan, Allah kabulkan doa dia, bahaya sudah kita. Nah, wallahu taala alamis sawab. Insyaallah mungkin ini yang bisa kita sampaikan, sudah lewat dari 1 jam. Mohon maaf dengan segala kekurangan, mungkin kata-kata yang kurang berkenan, dan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.